lanjut goyang lagi ya. Di jaluk waktu sejam wae, tinggu ketemu kowe, sejati nih aku kangen kowe. Senajan aku iki wis duwe bojo, nanging kenapa awakku iso tresno karo sliramu. Pertama kali kita berdua bertemu, esem kamu yumu, iso gawe seneng hatiku. Apa iki sing jenenge tresno keloro? Saben dino pikiranku mikirke awak. Nanging kenapa awakku